Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadirat Allah tetap kita ucapkan, kita zikirkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membawakan surat Al-Maidah ayat 57 melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai untuk wilayah Medan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina attakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba min alladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil janji pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Tafsir ini, ketika Allah berfirman, khitabnya hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah sesuai dengan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu, janganlah engkau jadikan, yaitu apa yang jangan engkau jadikan kata Allah, yaitu orang-orang sebagai pemimpinmu, yang mana orang-orang itu selalu huzwa wa la'iba. Huzwa ini artinya berolok-olok tapi mengandung hinaan. Olok-olok ahli kitab terhadap orang mukmin adalah merupakan suatu respon balik dan bersifat sentimental. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang non-muslim selalu melihat orang-orang yang beriman itu adalah sangat rendah sekali. Dan mereka kadang-kadang walaupun minta tolong ataupun bagaimana mereka perlunya sama orang-orang mukmin, toh nanti ketika sampai di kelompoknya, di kelompok mereka yaitu orang-orang musyrik tersebut, tetap mereka mentertawakan atau memperolok-olokkan dan menghina mereka. Begitulah sifat orang-orang yang non mukmin, yaitu orang-orang kafir yang kita jadikan mereka itu sebagai pemimpin kita. Makanya untuk ke depan perlu kita melihat kriteria tersebut, apakah ini orang-orang kafir ataukah orang-orang musyrik, yang mana mereka itu tidak pernah tidak memperolok-olokkan agama umat Islam atau agama usama Islam, yang khususnya bagi orang-orang yang beriman mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga Allah di sini juga mengatakan bagi orang-orang yang ingin menjadikan Allah itu sebagai tujuannya semula, maka ini tidak akan terjadi, karena firman Allah wattaqullaha, bertakwalah, artinya sejauh mana ketakwaan kita dalam merefleksikan, mewujudkan sikap dan perilaku kita sehari-hari dalam kehidupan kita, apakah betul-betul tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini tujuannya yaitu Allah mengingatkan orang muslim agar waspada terhadap mereka yang menjadikan agama sebagai permainan. Iya, Ustaz Fajrul. Iya. Kita lihat ada ayat suci yang mengatakan bahwa dunia ini adalah la'ibun walahun. Iya. Permainan dan sendagurau. Sendagurau. Atau lahun walaib. Terkadang di ayat yang lain sendagurau dan permainan. Menariknya ayat 57 dari surah Al-Maidah ini mengatakan untuk agama tidak ada laib, tidak ada main-main. Nah, kenapa dunia ini penuh dengan permainan tapi agama tidak boleh main-main? Bagaimana menurut Ustaz Fajrul? Iya. Karena begini, agama ini adalah masalah akidah kita, iya, keyakinan kita kepada Allah. Jadi keyakinan itu memang sudah baku, dia tidak bisa ada tawar menawar begitu. Contohnya seperti ayat ini, di sini adalah menjadikan seorang umat Yahudi ataupun Nasrani sebagai wali atau penolong atau pemimpin itu adalah terlarang. Sudah tidak ada tawaran sebetulnya. Kalau memang betul kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, begitu sih. Ya, jadi saya melihat Ustaz Fajrul, main-main itu apa sebenarnya? Iya. Nah, sebelum kita milah, kenapa kok dunia ini main-main? Iya. Dan agama tidak boleh main-main. Iya. Sekarang itu kita kembali kepada kata-kata laib, main-main, permainan. Laib kuratil qodam katanya. Bermain sepak bola. Nah, jadi Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roy membedakan antara laib walahun. Laib itu dalam surah Al-Luqman yang telah diterjemahkan oleh tafsir oleh tim Safir Al-Azhar mengatakan bahwa menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roy, laib itu adalah permainan yang dibolehkan karena memang lagi masanya bermain. Contohnya anak-anak itu paling gemar bermain. Tetapi ketika dia sudah dewasa, kalau dia main-main, namanya bukan lagi orang dewasa. Masa orang dewasa masih main-main? Yang gemar main-main itu namanya anak-anak. Maka disebut ada taman bermain. Kehidupan anak-anak ini harus diisi dengan bermain. Bermain itu sendiri tidak lepas dari unsur edukasi. Namanya ada taman bermain. Bedanya dengan lahun adalah permainan yang tidak ada unsur manfaat sedikit pun. Maka namanya ada edu games. Bermain tapi mendidik. Karena di unsur laib tadi ada unsur pendidikan. Laib kuratil qodam, bermain untuk menyehatkan badan. Tapi lahun, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roy, tidak ada gunanya. Sekedar untuk menghabiskan waktu, buang-buang waktu. Kenapa disebutkan di sini agama itu tidak ada main-main? Karena sebenarnya waktu umur kita ini sangat terbatas. Sementara kewajiban kita itu sangat banyak. Jadi kewajiban yang banyak dengan waktu terbatas masih juga sempat main-main, itu namanya la'ibun walahun. Itu namanya orang yang tidak tahu diri. Karena apa? Seharusnya waktu yang sedikit dengan kewajiban yang banyak ini, kalau dikonsentrasikan aja pekerjaan itu tidak cukup untuk menggunakan waktu yang ada. Tapi walaupun demikian masih juga dia main-main. Maka dikatakan agama ini jangan dipermainkan. Karena apa? Kewajiban agama ini sudah cukup sangat banyak. Jadi jangan ditambah hal-hal yang menambah beban pikiran dalam bidang agama ini. Itu mungkin yang sudah pasti. Ya, memang dilihat di sini Allah berfirman, la tatakhu, janganlah engkau jadikan bagi orang-orang yang menjadikan agama itu huzwa wa la'iba. Artinya memang dilarang keras ini artinya. Tidak boleh agama ini dipermain-mainkan. Dari mana kita mengambil hal ini? Minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dari orang-orang yang sudah diberikan kitab-kitab suci. Kitab Taurat, misalnya kitab Injil, kitab satu lagi Abu Daud, apa? Zabur. Ini tidak boleh kita menjadikan mereka itu sebagai wali, yang mana mereka itu belum mengakui agama Islam secara keseluruhan. Makanya orang yang mengakui itu adalah wattaqullah, orang-orang yang betul-betul bertakwa. Makanya di sini dihimbau oleh Allah, kalau kamu memang betul-betul bertakwa, kalau kamu yang betul-betul beriman, maka bertakwalah engkau kepada Allah. Artinya tahu, orang yang bertakwa ini tahu batas-batas mana yang harus diambilnya dalam mengambil sikap sebagai orang-orang yang beriman. Apakah ini termasuk huzwa wa la'iba? Apakah ini termasuk memperolok-olok agama begitu? Karena banyak sekarang nih Ustaz, kita yang dihadapkan oleh pilkada ini atau pilgub ini, pemilihan gubernur ini, memang kita dituntut di sini wattaqullaha in kuntum mu'minin. Artinya sikap dan perilaku seseorang itu yang ditinjau di situ. Sampai di mana mereka itu betul-betul menjadi orang yang beriman, dalam arti kata menerapkan ketakwaannya dari sisi manapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Artinya kemaslahatan Allah itu didahulukan daripada kemaslahatan dunia. Dunia. Iya, jadi di samping laib kita juga menemukan huzu, mengejek. Kenapa orang ini suka mengejek? Terutama yang diejek itu sering terkait dengan agama. Iya. Karena dia tahu orang yang mengejek agama ini, dia tahu bahwa agama itu benar. Cuman dirinya juga tahu bahwa dirinya itu salah. Dia berpikir kalaulah misalnya agama ini benar dan ada orang benar sebenar dan saya ini adalah orang salah, dia akan merasa apa? Minder. Maka supaya tidak minder sendiri, orang baik diejek. Maka kita menemukan ada sering orang menemukan, mau ke masjid ya? Titip ya dengan Tuhan ya katanya. Mengejek supaya apa? Bahwa orang yang sholat itu tadi supaya juga tidak sholat. Nah, ini kan mengejek supaya apa? Supaya dia juga tidak sendirian dalam kemaksiatan. Maka disebutkan orang yang seperti ini tidak layak untuk dijadikan pemimpin. Nah, begitu juga mempermainkan agama saat dia memang membutuhkan suara dan suara itu ada di masyarakat muslim yang mayoritas, maka dia jadikanlah dirinya sebagai muslim sejati. Tapi begitu nanti dia sudah menjadi pemimpin, dia lupakan Islam itu. Nah, ini termasuk mempermainkan agama. Seharusnya bagaimana? Kalaulah memang kita ini muslim, tidak dipilih pun menjadi pemimpin, kita tetap muslim. Iya. Tidak memarahkan Tuhan. Kalau dijadikan pemimpin, maka kita jadikan kepemimpinan itu amanat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya muslim sejati dan tidak menjadikan agama seperti sebagai permainan. Tidak saja pemimpin sebenarnya, dagang pun begitu. Ada orang menjadikan simbol agama ini supaya jadi penglaris. Iya. Bukan berarti agama ini tidak perlu dalam dagang, perlu. Kalaulah dia muslim sejati, maka niatnya berdagang adalah ibadah. Iya. Bukan mengejar materi dunia nomor satu. Jadi artinya apa? Ketika dia menjadikan agama sebagai guidance, petunjuk jalan kesuksesan di dunia dan di akhirat, dia tidak akan mempermainkan agama. Ya, itu mungkin saya tambah. Memang kalau kita dihadapkan suasana sekarang ini Ustaz, untuk menjadi atas dasar perintah Allah untuk menjadi orang yang bertakwa itu memang sangat sulit begitu. Karena kita dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan itu yang membenturkan diri kita, apakah kita masih kuat beriman kepada Allah dalam arti kata atas dasar ketakwaannya lah kita menjalankan atau tidak begitu. Karena sekarang ini banyak istilahnya menjual suara Ustaz. Menjual suara. Artinya menjual suara ini kan secara tidak langsung mengiring mereka itu untuk memilih pemimpin, siapa pemimpin sesungguhnya. Kan begitu Ustaz. Memang susah kita untuk melihat ke dalam, tapi kan kita melihat zahirnya saja itu sudah cukup. Sikap dan perilakunya sampai di mana? Kan kita bisa menilai ke situ walaupun tidak 100% sama sekali. Kan begitu Ustaz. Gimana? Iya. Kalau saya melihat bahwa memang hidup ini adalah ujian. Dan ujian itu membutuhkan kecerdasan agar lulus dalam ujian. Yeah. Jika lu bilang sulit, ya sulit. Tetapi, apakah kita tidak ingin berubah? Apakah kita harus mengikuti arus air yang mengalir begitu saja? Tidak, perubahan tetap harus dibuat. Dan itu harus dimulai dari diri sendiri, dimulai dari saat ini, dimulai dari hal yang kecil. Nah, maka di sini disebutkan kalaulah memang sudah kondisi agama ini dipermainkan, mulai saat ini jangan lagi menjadikan agama suatu permainan. Kalau misalnya saat ini kita melihat tahun 2007 kita melihat agama ini selalu diperolok-olokkan dan tidak ada bumpernya yang membelanya, maka tahun ini kita juga tidak ingin lagi agama menjadi olok-olokan. Nah, jadi mulailah dari diri kita. Dan insya Allah kalau semua orang merasakan itu, tahun 2008 ini insya Allah agama Islam menjadi dan agama-agama lainnya menjadi suatu hal yang dihormati. Karena agama ini adalah suatu hal yang suci, tidak ingin dinodai oleh penganutnya, apalagi oleh orang-orang di luar penganut agama tersebut. Yang kita inginkan dari agama adalah keharmonisan dan kerjasama dengan semua pihak. Kadang-kadang memang orang memilih calon saat sebagai calon pemimpin atau wakilnya khusus, kadang-kadang mereka memilih tidak atas dasar ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terjadilah seakan-akan walaupun tidak berkata tapi memperolok. Kalau aku pilihlah nanti muslim seperti ini, maka dia bisa enggak aku kira-kira menang? Kan kira-kira begitu, San. Makanya inilah Allah juga memberikan firman ini semacam ancaman, bertakwalah kamu jika sesungguhnya kamu menjadi orang-orang yang beriman. Iya, jadi iya, kata penutup dari ayat ini, semuanya diharapkan untuk bertakwa. Pemimpinnya bertakwa, yang dipimpin bertakwa, yang dulunya mempermainkan agama supaya sekarang jangan tidak lagi, yang dulunya mengolok-ngolok agama supaya berhenti, sehingga terjadilah keharmonisan. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Iya, iya. Hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Waktu jualah yang memisahkan kita. Maka kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.